demi hari dan juga malam. Dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar. Saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya. Ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya. Berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam. Betapa diriku